dengarkan nyanyian pinggir jalan, malam di bawah bulan, dalam waktu yang rawan, marah di bawah tanah, di langit ada merah, menuju satu arah. Ada bohong, di sana ada mayat, di sana ada suara. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, ada merah menuju satu arah.